pasal 18. Setelah itu Paulus meninggalkan Athena dan pergi ke Korintus. Di situ ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila, berasal dari negeri Pontus. Aquila baru saja datang dari Italia dengan istrinya Priscilla. Mereka datang ke Korintus sebab Kaisar Claudius telah menyuruh semua orang Yahudi keluar dari Roma. Paulus pergi mengunjungi mereka berdua, lalu tinggal di situ dengan mereka dan bekerja bersama-sama mereka. Karena mata pencarian, mereka sama dengan Paulus, yaitu membuat kemah. Tetapi pada setiap hari Sabat, Paulus pergi bercakap-cakap di rumah ibadat untuk membuat orang-orang Yahudi maupun orang-orang Yunani percaya kepada Yesus. Setelah Silas dan Timotius tiba di Makedonia, Paulus mempergunakan seluruh waktunya untuk mengabarkan berita dari Allah kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus itulah Raja Penyelamat yang dijanjikan oleh Allah. Tetapi karena orang-orang terus saja menentang dan mencelanya, maka Paulus mengebaskan debu dari pakaiannya sebagai tanda untuk memperingatkan mereka akan kesalahan mereka. Ia berkata, "Kalau kalian celaka, salahmu sendiri. Saya lepas tangan. Mulai sekarang saya akan pergi kepada orang-orang bukan Yahudi." Lalu Paulus meninggalkan mereka dan pergi tinggal di rumah yang di sebelah rumah ibadat itu. Rumah itu rumah seorang yang bukan Yahudi. Tetapi ia menyembah Allah. Nama orang itu Titius Justus. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu dengan seluruh keluarganya, percaya kepada Tuhan Yesus. Dan banyak juga orang-orang Korintus lainnya mendengar berita yang disampaikan Paulus, dan mereka percaya kepada Yesus lalu dibaptis. Pada suatu malam, di dalam suatu penglihatan, Tuhan berkata kepada Paulus, "Janganlah takut, berbicaralah terus dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau. Tidak seorang pun dapat melakukan yang jahat kepadamu. Sebab banyak orang di kota ini adalah orang-orangku." Oleh sebab itu, Paulus tinggal di Korintus 1,5 tahun lamanya dan mengajarkan perkataan Allah kepada mereka. Ketika Galio menjadi gubernur Akaya, orang-orang Yahudi bersatu menentang Paulus dan membawa dia ke pengadilan. Mereka mengajukan pengaduan ini. Orang ini mempengaruhi orang banyak supaya menyembah Allah dengan cara yang bertentangan dengan hukum Musa. Begitu Paulus mau menjawab, Galio sudah berkata kepada orang-orang Yahudi, "Hai orang-orang Yahudi, kalau yang diadukan ini suatu pelanggaran atau suatu kejahatan, memang sepatutnya saya sabar mendengar pengaduanmu ini. Tetapi ini adalah pertengkaran mengenai kata-kata dan nama-nama serta hukum-hukummu sendiri. Jadi kalian yang harus menyelesaikannya. Saya berkeberatan mengadili hal-hal semacam ini." Lalu Galio mengusir mereka keluar. Maka mereka menangkap Sustenes, kepala rumah ibadat itu, dan memukul dia di depan meja pengadilan. Tetapi Galio sama sekali tidak peduli akan hal itu. Sesudah itu, Paulus masih tinggal lama di Korintus. Kemudian ia mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang percaya di situ. Lalu berlayar dengan Priscilla dan Aquila ke Siria. Di Kenkrea, Paulus mencukur rambutnya yang sudah dibiarkannya menjadi panjang karena kaulnya kepada Tuhan. Ketika sampai di Efesus, Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila, lalu masuk ke rumah ibadat dan bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi di situ. Mereka minta supaya ia tinggal lebih lama dengan mereka, tetapi ia tidak mau. Meskipun begitu, pada waktu akan berangkat, ia berkata, "Kalau Allah mengizinkan, saya akan kembali lagi ke sini." Sesudah berkata begitu, ia bertolak dari Efesus. Setelah turun di Kaisaria, ia pergi ke Yerusalem untuk memberi salam kepada jemaat di situ, lalu terus ke Antiokhia. Sesudah tinggal di situ berapa lama, ia berangkat lagi mengunjungi daerah Galatia dan Frigia untuk menguatkan iman orang-orang percaya. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi kelahiran Alexandria, namanya Apolos. Ia pandai berbicara dan sangat faham tentang isi Alkitab, serta sudah dididik untuk mengenal ajaran tentang Yesus. Maka dengan semangat yang berkobar-kobar, ia mengajar dengan teliti mengenai Yesus, meskipun baru baptisan Yohanes saja yang dikenalnya. Dengan berani Apolos mulai berbicara di rumah ibadat, dan pada waktu Priskila dan Aquila mendengar pengajarannya, mereka membawa dia ke rumah. Di sana mereka menerangkan kepadanya dengan lebih tepat lagi mengenai rencana Allah untuk menyelamatkan manusia melalui Yesus. Kemudian Apolos bermaksud pergi ke Akaya. Maka orang-orang yang percaya kepada Yesus di Efesus menulis surat kepada saudara-saudara yang percaya di Akaya, supaya mereka mau menerima Apolos. Dan waktu Apolos tiba di Akaya, pertolongannya ternyata sangat berguna kepada orang-orang yang karena rahmat Allah sudah percaya kepada Yesus. Sebab dengan sangat berwibawa, Apolos mengalahkan orang-orang Yahudi di dalam perdebatan-perdebatan di depan umum. Dan ia membuktikan dengan ayat-ayat dari Alkitab bahwa Yesuslah Raja Penyelamat yang dijanjikan.